Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jema'in, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Awa'ik At-Talab karya Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah, yaitu yang berkaitan dengan halangan dan rintangan yang menghalangi para penuntut ilmu di dalam menggapai dan meraih ilmu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa jaga jarak ya, 1 meter. Ketika belajar, ketika bermain, ketika tidur, dijaga ya, jarak 1 meter. Dikasih jarak ya, baik banin maupun banat. Dikasih jarak, dikasih pembatas, dan pembatasnya bukan guling ya, bukan guling tapi meja ya. Sekali lagi, jangan lupa jaga jarak. Pada pertemuan kemarin kita baca A'ikul Awal, penghalang dan rintangan yang pertama yang menghalangi penuntut ilmu dalam meraih dan menggapai ilmu, yaitu apa? Menuntut ilmu untuk mencari selain wajah Allah, belajar dengan niatan tidak ikhlas. Beliau rahimahullah setelah menyebutkan beberapa hadis, kemudian beliau mengatakan bahwa perkara yang paling harus kita perhatikan, atau perkara yang paling harus diperhatikan oleh penuntut ilmu, adalah mengobati niat, memperbaiki niat, dan selalu melihat niat, niat belajar. Demikian juga terus dan terus bagaimana supaya niatan itu hanya tertuju untuk Allah, tidak menginginkan selainnya, dan juga menjaga perkara-perkara yang bisa merusakkan niat, menjaga perkara-perkara yang bisa merusakkan dan menghancurkan niat. Kemudian beliau mengatakan wadzalika, dan yang demikian itu li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu innama iktasabal fadlu likaunihi khalisan liwajhillahi ta'ala, dikarenakan sesungguhnya ilmu dia akan mendapatkan keutamaan, akan mendapatkan keutamaan ilmu kalau ilmu ini khalisan liwajhillah, ikhlas untuk mencari wajah Allah. Keutamaan ilmu itu bisa digapai, bisa diraih kalau ilmu itu dicari dengan ikhlas. Kalau ilmu itu dituntut, dipelajari dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idza kana li ghairihi fala fadla fihi. Adapun apabila ilmu itu bukan untuk mencari wajah Allah, la fadla fihi, maka tidak ada keutamaan padanya. Intabih, perhatikan kalimat beliau. Adapun apabila ilmu itu diraih, dicari untuk selain wajah Allah, fala fadla fihi, maka tidak ada keutamaan padanya, tidak ada kemuliaan padanya. Bal, bahkan huwa fitnatun wa wabalun wa su'u akibatin, bahkan apa kata beliau, dia itu fitnah, menjadi fitnah, menjadi ujian bagi pemiliknya, wa wabal, dan kerugian, kerusakan bagi pemiliknya. Kita ulangi, kita perhatikan kalimat beliau. Adapun ilmu, kalau dia itu dicari, dituntut untuk selain wajah Allah, pertama apa? Tidak ada keutamaan padanya, tidak memiliki keutamaan. Bahkan kata beliau, itu sebagai fitnah bagi penuntutnya. Yang kedua, wabalun, itu sebagai kerugian dan kerusakan bagi penuntutnya. Wasu'u akibatin, dan jelek akhirnya. Kita perhatikan, ini kalimat yang sangat berharga bagi kita seorang penuntut ilmu, dan semua kita penuntut ilmu. Bahkan mungkin bukan hanya talib, bukan hanya tulaib, tapi tulaibnya tulaib. Ya Sam, apa tulaib? Apa kemarin? Santri kecil ya. Ini santri kecilnya santri kecil. Jadi tulaib saja, tulaib yang paling kecil, itu kita. Kenapa? Karena kita tahu orang semacam Asy-Syalbani rahimahullah, beliau yang sudah berumur tua, banyak karangan, banyak karya ilmiah, beliau mengatakan bal ana talibun ilm, bahkan saya itu apa? Santri penuntut ilmu. Itu beliau. Lah kalau kita apa? Para ulama yang besar saja seperti itu. Maka mari kita perhatikan bimbingan dan nasihat beliau untuk apa? Ikhlas di dalam belajar. Dan beliau Asy-Syalbani rahimahullah mewasiatkan kepada para santrinya untuk apa? Menjadi orang yang lebih dari gurunya, lebih pandai, lebih bertakwa, lebih berilmu dari guru. Dan hendaknya seperti itu antum. Hendaknya antum punya cita-cita, saya harus lebih dari guru saya, lebih berilmu, harus lebih bertakwa, harus lebih baik dari guru saya. Jangan merasa cukup, ya, jangan merasa cukup dengan guru yang ada. Usahakan lebih baik, usahakan lebih pintar, lebih cerdas dari guru antum. Sebagaimana ini nasihat para ulama. Waqad ulima anna qabul al-a'mali mutawaqqifun ala ikhlasiha. Dan sungguh telah diketahui, sesungguhnya diterimanya amalan itu terhenti atas keikhlasannya. Kita ingat syurut, di antara syurut qabulil a'mal, syarat, di antara syarat diterimanya amalan apa? Syaratnya apa, Khalid? Yang pertama, supaya amalan itu diterima, syaratnya apa? Apa? Apa, Rahmat? Ikhlas. Syarat yang pertama harus ikhlas. Maka kata beliau, sungguh telah diketahui syarat diterimanya ilmu, syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Kalau amalan itu ikhlas, akan diterima. Sebagaimana hadis yang kemarin, innamal amal biniat. Ismail sudah hafal hadis innamal amalu biniat. Tadi sudah dihafalkan toh? Tadi sudah. Jadwalnya hadis itu tadi. Sudah dihafalkan belum? Dihafalkan ya. Innamal amal biniat. Amalan itu akan diterima kalau ikhlas. Termasuk amalan adalah apa? Menuntut ilmu. Bahkan kata Imam Ahmad apa? Demikian juga Imam Syafi'i, bahwa menuntut ilmu itu apa? Afdalul a'mal wa afdalul qurubat. Menuntut ilmu itu amalan yang paling bagus dan kurbah, amalan mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ini amalan dan ibadah yang paling utama. Dengan syarat apa? Idza shahhat niyatuhu, jika benar niatnya. Bagaimana niat itu benar? Yaitu ikhlas. Demikian juga apa, niat belajar. Untuk apa niat belajar, Kil? Niat belajar untuk apa? Jadi mudin atau jadi lurah? Jadi apa, Fis? Niat belajar? Jadi apa kira-kira, Dar? Jadi apa kira-kira niat belajar? Untuk apa? Menghilangkan apa? Kebodohan dari diri kita. Biar kita itu punya ilmu, biar tidak bodoh. Itu termasuk niat yang benar dalam menuntut ilmu. Qala wa salahiha. Dan termasuk syarat diterimanya amalan adalah bagusnya keikhlasan. Benarnya niat. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin khunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Siapa? Para nabi dan para rasul. Mereka tidak diperintahkan illa, kecuali, liya'budullah, agar supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama ini untuk Allah, khunafa, lurus, dengan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Surat apa ini, Kil? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Surat apa, Kil? Al-Bayyinah. Namasan. Di sini Allah mengatakan, tidaklah mereka diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah. Berarti yang diterima oleh Allah apa? Yang ikhlas. Termasuk amalan adalah apa? Menuntut ilmu. Qala fa idza qasada at-talibu bil ilmi arada ad-dunya faqad asa rabbahu wa at'aba nafsahu wa ba'a bi ismihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kata beliau, fa idza qasada at-talibu bil ilmi, apabila seorang penuntut ilmu meniatkan, memaksudkan, menujukan dari belajarnya itu adalah aradud dunya, barang-barang dunia. Barang dunia itu apa? Apa? Ya ada pangkat, ada kedudukan, ada harta, ada jabatan. Belajar agama di pondok biar apa? Nanti diangkat jadi mutin namanya, ya. Begitu ya Rahmat. Niatnya belajar untuk apa? Barang dunia. Biar dapat gaji banyak, biar punya kedudukan, punya pangkat dan jabatan. Orang yang seperti itu kata beliau apa? Faqad asa rabbahu. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Loh kok bisa ya? Belajar kan amalan yang paling mulia. Kok maksiat? Kenapa ini maksiat? Kenapa ini Sam? Belajar kok maksiat kepada Allah itu gimana? Gimana ini deh? Kok maksiat? Belajar kok malah maksiat? Kenapa Dar? Kenapa Bas? Karena tidak ikhlas, karena belajar niatnya untuk mencari dunia. Belajar amalan yang mulia. Kalau niatnya salah, menjadi maksiat ya. Menjadi maksiat. Kata beliau, faqad asa rabbahu. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Dengan sebab apa maksiat? Niatnya salah. Niatnya salah. Barang siapa yang belajar menuntut ilmu dalam rangka mencari dunia, sungguh telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Wa at'aba nafsahu, dan menjadikan capek dirinya. Sudah belajar itu capek atau enggak toh? Wah, enak belajar. Enggak bisa ya enggak dimarahi, enggak bisa enggak dihukum ya. Belajar capek atau enak? Kalau suruh duduk satu jam menghafal, enak atau capek? Enak. Enak enggak, Bes? Satu hari duduk terus. Enggak. Kata beliau apa? Wa'at'aba nafsahu. Telah menjadikan capek dirinya, jiwanya. Kenapa? Tidak mendapatkan hasil. Tidak mendapatkan apa? Manfaat dari belajarnya. Kenapa? Apanya yang salah? Niatnya yang salah. Niatnya yang salah. Waba'a bi'ismih. Bahkan kata beliau apa? Dia telah mengambil dosanya. Loh, belajar kok dosa? Nek ngono serasa ngaji, nek ngomah mancing ya. Kenapa ini berdosa? Kenapa? Karena salah dalam niat. Karena niatnya tidak ikhlas. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah datang kepadanya dari dunia harta, jabatan, pangkat. Illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Di mana ini sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Nantinya si fulan mau besok jadi ini, si fulan hidupnya demikian, sudah ditulis. Sebagaimana dalam hadis yang sudah antum hafalkan. Ya. Sudah ditulis semuanya. Jadi dunia tidaklah datang kepada kita kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Walaupun peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, dunia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatian bagi kita untuk apa? Mengikhlaskan niat dalam belajar secara khusus dan dalam amalan secara umum. Qala al-Hasan rahimahullah, telah berkata al-Hasan yakni al-Basri rahimahullah, man talabal ilma ibtigha'al akhirati adraqaha, wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fahuwa hadduhu minhu. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mencari akhirat, adrokaha, dia akan mendapatkannya. Mendapatkan apa? Akhirat, mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan ilmu, mendapatkan surga Allah. Karena sebagaimana kemarin, bahwa ilmu salah satu apa? Jalan menuju surga. Wa man talabal ilma, dan barang siapa yang menuntut ilmu, ibtigha'ad dunya, dalam rangka mencari dunia, pangkat, jabatan, harta, kedudukan, fahuwa hadduhu minhu, maka dia, bagian dia ya dari dunia itu. Di akhirat tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan surga. Balasan dia belajar karena dunia, ya mendapatkan dunia yang dia cari saja, tidak ada yang lain. Sungguh rugi yang seperti itu. Qala wa qala Az-Zuhri, dan berkata Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, fadzaka hadzuhu minha, maka yang demikian itu adalah bagian dia, minha, dari dunia tadi. Jadi kalau niatnya belajar untuk mencari dunia, ya itu saja balasannya, itu saja hasilnya, dan itu belum tentu apa? Mendapatkan ya. Berapa banyak orang yang belajar ingin jadi camat, dia jadi camat, ya ada yang jadi, ada yang tidak ya. Ada orang yang belajar, dan berapa banyak yang belajar supaya jadi pegawai, apakah dia jadi pegawai semuanya? Tidak. Semuanya hanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullah, wa ablagu min dzalik, dan yang lebih tandas dari itu semua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu, ilmu yang dicari, yang dituntut dengan ilmu tadi wajah Allah, ilmu agama, ilmu untuk menuju akhirat, la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu tadi, ilmu agama tadi, illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali agar supaya dia mendapatkan dengan ilmu tadi barang-barang dunia. Dia belajar agama, belajar tentang ilmu akhirat, dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan dunia. Kata Rasulullah apa? Lam yajid urfal jannah, dia tidak mendapatkan baunya surga, yakni rihah, tidak mendapatkan bau wangi surga. Siapa? Orang yang belajar ilmu agama tidak ikhlas. Maka ini perhatian bagi kita agar kita belajar dengan niatan apa? Kalau belajar niatnya ikhlas. Niatnya apa? Biar hilang apanya Khalid? Kalau belajar biar hilang kebodohan kita. Kita biar tahu tata cara ibadah, tata cara muamalah dan seterusnya. Dan ini perhatian bagi kita khususnya dalam perkara belajar dan umumnya dalam semua amalan kita. Semuanya hendaklah apa? Dengan ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beramal dan khususnya di dalam belajar. Insyaallah kita lanjutkan besok siang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanalhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.